Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Saya selaku khotib ingin mengajak kepada para jemaah untuk senantiasa menjalani perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan. Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, tema kali ini bagaimana sudah disampaikan tadi oleh panitia terkait dengan Islam Subhanahu. Islam Subhanahu ini hadir dia reaksi daripada kondisi sosial setiap kali banyak umat manusia yang mengandalkan pada simbolitas daripada substansi pelajaran-ajaran yang substansial. Melihat kondisi seperti ini, maka sepatutnya kita pada kesempatan juga menilai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam substansi. Kita telah mengenal banyak ajaran-ajaran dasar yang sifatnya ritualitas harian. Kewajiban-kewajiban tetap kita tegakkan seperti sholat, bayar zakat, ibadah haji dan lain-lain sebagainya adalah secara ritual merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggal. Namun sejauh itu kita perlu memahami arti substansi dari sini. Setiap kali kita melihat satu kebenaran kepada hanya simbolitas, maka ujungnya nanti akan terjadi apa yang disebut dengan diabolisme. Diabolisme adalah penyembahan setan. Karena yang dilihat kebenaran-kebenaran simbolik. Padahal kebenaran yang melahirkan sebuah kebaikan itu sebenarnya ada pada setiap agama-agama besar. Apa yang namanya misalnya melarang mencuri, melarang berbohong, melanggar hak asasi manusia. Hidup selalu berdampingan, bersatu, menanamkan toleransi dan sebagainya pada kebaikan-kebaikan yang ada pada setiap agama. Karena itu ketika kebaikan itu lahir pada agama lain, bagi umat yang beriman, tegak lurus, maka tentu tidak sepatutnya kita melakukan kekerasan kepada manusia. Maka substansialisasi pada ajaran Islam melahirkan moderasi. Moderasi beragama menerima kebenaran dari manapun dan kita berada pada jalan. Mana simbolis ini berbahaya sekali? Karena itu ayat yang saya sebut tadi, laisal birra antu walu wujuhakum kibal masrik walakinal birra man amanu billah wal yaumil akhir wal malaikatu wan nabi wa tal mal ala kubi dalil kurba dan seterusnya. Itu sejarah lahirnya adalah ketika Rasulullah mengalihkan kiblatnya dari arah timur ke barat, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ketika itu orang Yahudi protes, bahkan mengkerdilkan sikap dan perilaku Rasulullah sebagai sikap yang sangat timpang. Sehingga akhirnya juga ayat saya urus subaha minan nasi mawallahum angkiblatimu latikanu alaiha. Kulli lail masjid wal maghrib yahdi mayyasha ila suratul muslim. Orang-orang yang dulu, yang tidak cerdas, yang berpikir simbolis itu mengatakan, kenapa Rasulullah itu memalingkan kiblatnya dari arah timur ke barat, padahal sebelumnya dia mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Tercaan yang sifatnya sangat dangkal ini menunjukkan bahwa mereka berpikir simbolik tidak substansi. Karena itu kalau mengatakan saya kurus suka orang-orang yang tidak cerdik, Karena yang paling benar adalah kul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi may yasha' ila siratin mustaqim. Katakanlah bahwa barat dan timur itu milik Allah. Itu yang benar. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kita paling benar, kita paling barat, kita paling timur. Karena semuanya adalah milik Allah. Ini nasib tanti. Nah, itu namanya kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Namanya kebaikan kita dihadapkan kepada simbolisme yaitu Ka'bah. Islam letaknya bukan di Ka'bah itu. Tapi Islam letaknya adalah kepada action. Implementasi dari sebuah simbolitas itu. Karena itu mengukur kebenaran tidak hanya pada simbol tapi juga pada substansinya. Islam memang membutuhkan simbol, tapi jangan terjebak pada simbolitas yang menyebabkan kita kemudian terjadi apa yang disebut dengan desakralisasi. Jadi kita mentuhankan kepada benda-benda, mentuhankan kepada Ka'bah, Ka'bah mentuhankan. Itu simbol. Islam substansi adalah action, bagaimana ketika kita menjadi orang yang memiliki status kuat, maka kita memberikan action. Menghargai sikap toleransi, mendidik kepada bawahan, menghormati bawahannya, membangun kepemimpinan yang berkualitas, sehingga tingkat penyebaran kemartabatan kekuasaannya itu menggelinding untuk membangun toleransi, persamaan derajat, pada rakyat, pada bawahnya, itu Islam substansi. Menghormati seluruh komunitas sosial tidak membedakan. Ini sesuai dengan hak asasi manusia. Ketika Rasulullah baru saja selesai ibadah haji, maka Rasulullah berkhutbah saat itu bahwa wadahnya yang sangat terkenal kita jangan saling membunuh karena darah yang dimiliki oleh manusia darah mulia, jangan sampai kita menjaga nyawa manusia, karena menjaga nyawa manusia adalah sebagai untuk yang sangat melanggar hak asasi. Jadi luar biasa, sehingga Jefferson itu mencantumkan Datu Rasulullah itu pada human right, hak asasi manusia, PBB. Ini luar biasa. Karena itu kebenaran tidak hanya simbolitas. Kebenaran atau kebaikan hanya pada soal-soal menghadapkan barat dan timur adalah satu kegagalan universal. Sebagai suatu kegagalan pergaulan. Sebagai suatu kegagalan konektivitas. Maka Islam substansi adalah tidak hanya mengandalkan performa, tetapi bagaimana kita membangun peradaban pendidikan yang bisa membuat keadilan setiap anak Indonesia itu mendapatkan hak-hak pendidikan itu, mendapatkan hak-hak hukum. Ada satu kisah seorang tasawuf yang namanya Yazid bin Bustami berdialog dengan anjing. Ada orang yang merasa paling dirinya suci, paling bersih, paling seakan-akan dengan anjing itu paling suci lah, sehingga dia membenci kepada anjing. Ini justru perbuatan yang terjelas, sehingga dia merasa paling benar, paling suci, paling bersih. Mengatakan anjing paling kotor, sehingga terjadi lah dia wahyu di Bustami yang sangat luar biasa dan dahsyat. Oh lah Syekh, jadi Bustami berkata, apa? Anjing berkata, Allah, ya Syekh, wahai Syekh, wahai guru putir garam ini, ida talawas apabila anda mengotori dari luka ujung sorbanmu bimisri dengan kotoranku, kata anjing sama Syekh, jadi Bustami, ida talawas dari luka imisri, jika anda mengotori surbanmu dengan kotoranku, ya tanaddafu sab'ina bahkan. Engkau akan bisa membersihkan kotoranku dengan 7 sab'ina mar, dengan 7 kali air. Tetapi jika kalian talawwasta binafsika la tutakhir walau sab'ina bah. Tapi jika kalian mengotori dengan diri kalian, khaiseh, kata anjing itu mengatakan kepada Ibu Sony, pasti Anda tidak akan bisa mensucikan walaupun dengan 7 lalu. Maka Syekh Yadid Bustami terheran-heran, dia kemudian mengatakan sambil menyanjung sang anjing, dia mengatakan, ya kab, hai anjing, anta tohirud dohir, Anda itu benar-benar apa, najasud dohir, Anda itu lahirnya memang najis, tetapi dohirud batinul tohir, tapi Anda itu batinnya benar-benar suci. Sedangkan aku, kata Yadid Bustami, anak dohir tohir, saya ini lahirnya suci. Ya. Wa batinul najasun, dan dalamnya saya ini kotor najis. Ya Allah, ini menggambarkan betapa manusia tidak lagi harus terselimpung oleh pikiran-pikiran simbolik. Belum tentu simbolitas yang ada pada anjing itu sebagai sesuatu yang sepenuhnya kotor. Karena anjing pun juga bisa membantu kita, bisa toleran kepada kita. Karena itu, sebagai muslim substansial, tidak bisa kita melecehkan hak-hak kemanusiaan hanya karena melihat kedudukan tempatnya di bawah kita. Hatta kepada binatang sekalipun, Islam substansial itulah menghargai hak-hak ajasi kemanusiaan dan kehewanan. Karena itu para hadirin dan semua yang berbahagia, dalam situasi konteks sosial berkebangsaan, kerap kali kita terjadi benturan dan konflik karena hanya melihat simbolitas. Sehingga Islam dikacaukan dengan cara-cara yang simbolik yang menyebabkan konflik terjadi di mana-mana. Berurusan dengan soal-soal yang sensitif, kadang-kadang urusan negara tidak pernah selesai. Kadang-kadang juga politik menjadi simbolitas dan status substansial. Kadang-kadang status jabatan, kedudukan, status politik, status sosial pun sering menjadi juga simbolitas. Hingga kemudian menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad SAW mengajar. Ketika Rasulullah menangis, ditanya kepada oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma bakaika, hai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau itu menangis? Rasulullah mengatakan, istaktu, menjawab, aku rindu kepada kekasih ahban. Lalu sahabat itu menyergah, kau alastu asani, bukankah aku sahabatmu? Ya betul, tetapi yang saya katakan adalah ahbani, yaitu kekasihku. Siapa kekasihku, kata Rasulullah? Kekasihku adalah rajulun atau qaumun ya'ti min ba'di wa yu'minu bi wa law yarum. Mereka adalah generasi yang datang setelahku, tapi dia tetap beriman walaupun tidak melihat aku. Lagi-lagi Rasulullah tidak mengajarkan kultus, tidak mengajarkan simbolis, tidak mengajarkan mempertontonkan secara fisik hadir. Tapi kenapa? Tapi buat apa? Para umatnya tidak taat walaupun secara fisik hadir. Yang dibangun esensialnya adalah Rasulullah itu, walaupun fisiknya tidak hadir, tapi mereka tetap secara substansial beriman kepada. Karena itu secara empiris kita menyaksikan bagaimana orang yang hanya bisa bekerja hanya hadirnya sang pemimpin di depannya, ketika sang pemimpinnya tidak ada, baru mereka bergeliat-geliat seakan-akan tidak punya kepercayaan diri dalam Islam. Inilah Islam simbolis. Islam substansial adalah tegak lurus, tidak semata mementingkan simbol atau simbol tertentu, tapi ruh dan jasad itu betul-betul berjalan pada posisi keseimbangan. Sehingga apa yang disebut dengan melahirkan kemerdekaan tidak memperhatikan performa, sekat-sekat primordial, status dan lain sebagainya. tetapi ditunjukkan dengan Islam yang jalan tengah. Inilah syariat yang saya masukkan dengan Islam jalan tengah. Bagaimana jika di'anakum ummatan wasata litakunu syuhada wa yakuna rasulakum syahida, dan jika kami jadikan kalian sebagai umat penengah, umat yang mengandalkan pikiran dan tindakan yang substansial dan melihat kebenaran Tuhan yang simbol tapi juga substansial yang terkait. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khotbah ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafani bina kumunan ayat wa'alaikum. Wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Inna huwa rabbakumullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم مرنا علي وعفيسون بهالمتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. Ittaqullaha wastaqimu wa sarihu ila maghfiratin min alamin. Wa'lamu anna Allaha amarakum wa amarakum bada bi nafsi fa tanna bi malaikati musalli usi. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udhu minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وأزواج وذرية أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال يا المواطئ قاضي الحاجب اللهم عليك لما تخيم اليه وعليك الضباط المشركين اللهم اغفر بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. عباد الله ان من عدل واحسان وايتاء ذي القربى وان تخشى المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. اقيم الصلاه. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.